السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني وأخواتي، الحمد لله كده بالشكر على الله سبحانه وتعالى الكتمون على الله ولمدان kita senantiasa dijaga oleh Allah, dan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah untuk terus menghadiri majlis-majlis ilmu sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita melanjutkan dari bacaan kita dari risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan lalu kita telah membaca pada poin halaman 77, yaitu perkataan Imam Al-Mujaddid rahimahullah, wa'taqidu al-iman bi kulli ma akhbar bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma yaqulu ba'da al-maut. Kata beliau rahimahullah, dan aku meyakini, aku meyakini tentang wajibnya beriman terhadap apa saja yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan terjadi setelah kematian ini. Yang ini disebutkan oleh Syekh sebagai salah satu dari rukun iman, yaitu beriman kepada hari akhir. Dan ini perkara-perkara baik yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani. Kemudian kita telah membaca sekilas dari penjelasan Syekh Muhammad Syekh Saleh bin Fauzan yang berkenaan dengan orang-orang kufar. Mereka tidak meyakini hari kebangkitan. Mereka orang-orang kufar menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk menghidupkan kembali, maka buktikan. Itu yang mereka pikir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah takdir akan bangkitnya hari kiamat, karena waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari akhir. Akan tetapi pertanyaan mereka adalah untuk menghindari dan membuat atau untuk beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu menghidupkan kembali manusia-manusia yang telah menjadi tanah, yang tulang-tulang mereka sudah hancur. Kemudian pada halaman 80 kita melanjutkan penjelasan dari Syekh Muhammad Syekh Ibn Fauzan rahimahullah. Qala kadzalika min syubhatihim annahum yaqulun. Begitu juga di antara syubhat orang-orang kafir, mereka mengatakan hadhihi al-ajsam sarat turaban nakhira. Mereka mengatakan bahwa jasad manusia telah berubah menjadi tanah dan telah berubah, ya, hancur. Qala idza kunna 'idhaman nakhira. Apakah kami akan dibangkitkan sedangkan kami, tulang belulang kami sudah hancur? Jadi mereka memiliki keyakinan bahwa Allah tidak mampu membangkitkan karena tulang-tulang mereka telah hancur. Fala kaifa ta'udu fiha al-hayatu ba'da an kanat nakhiratan wa ramima. Bagaimana mungkin kehidupan akan kembali setelah tulang itu hancur, setelah tulang itu menjadi tanah? Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan. Aina mab'utsuna khalqan jadida? Dan mereka mengatakan, apakah kami juga akan dibangkitkan kembali setelah kami menjadi tulang-tulang yang rusak, tulang-tulang yang hancur? Apakah kami akan dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru dari khalqan jadida? Wadurba lana matharan wa nasi'a khalqa. Qala man yuhyil idhama wa hiya rumi. Mereka, orang-orang kafir, membuat perumpamaan untuk kami. Dan mereka lupa awal penciptaan mereka. Bahwa mereka dahulunya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah. Kemudian mereka lupa dari itu. Qala man yuhyil idhama wa hiya rumi. Siapa yang mampu menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur tersebut? Qala yastabi'una hadha. Allah Jalla wa'ala radda 'alaihim biwujud. Mereka menganggap Allah tidak mampu. Ini perkara yang tidak mungkin, perkara yang mustahil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membantah ya keraguan-keraguan orang-orang kafir tersebut. Di antaranya, "Alladzi bada'a khalqahum qadirun 'ala an yu'idahum min babi aula." Allah Subhanahu wa taala yang memulai menciptakan mereka, maka Allah mampu untuk kembali menciptakan mereka, menghidupkan mereka, dan ini lebih mungkin min babi aula. Qala alladzi yaqdiru 'ala al-bidayah qadirun 'ala al-i'adah min babi aula. Yang mampu ya menciptakan pertama kali, maka akan lebih mampu untuk menciptakan kembali. Qala wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal ardh. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia pertama kali, ya, yang menciptakan adalah Allah. Thumma yu'idu, kemudian Allah mematikan dan Allah menghidupkan kembali mereka. Wa huwa ahwanu 'alayhi, dan ini sangat mudah bagi Allah. Walahu al-mathalul a'la fis samawati wal ardh, dan bagi Allah perumpamaan yang tinggi di langit dan di bumi. Allahu 'azza wa jalla kullu syai'in 'alayhi hayyin, semua bagi Allah sangat mudah, semua bagi Allah sangat ringan. Walakin hadha min babi darbil mathal lil 'uqul, ini hanya sebagai perumpamaan ya, agar mereka sadar kalau Allah mampu menciptakan, maka Allah mampu dan lebih mudah bagi Allah untuk mengulangi lagi menciptakan mereka. Fal-qulu tadri anna al-iyadata tasalu min al-bada'. Secara akal manusia mengakui bahwa menciptakan ulang itu lebih mudah daripada menciptakan pertama kali. Kalau yang disaksud wayasna jihadan murakkaban min adawatin wa masamir min asya'il ha'ila wa daqiqa. Kalau ada seorang membuat satu alat, membuat sesuatu ciptaan yang itu tersusun ya, terbuat dari alat-alat, terbuat dari paku, kemudian terbuat dari benda-benda yang besar ya, disusun, dirangkai. Thumma ba'da dhalika yantaqidu hadha al-jihaz wa yatashaddatu wa yataqatta kullu adati 'ala hidah wa kullu mismarin 'ala hidah. Kemudian yang sudah menjadi ya, sudah menjadi barang tadi ternyata rusak, hancur. Ya, terpisah-pisah, terpisah-pisah. Pakunya terpisah, ya, besinya terpisah, kayunya terpisah, ya. Qal alaysa alladhi yarkabahu fil awwal qadirun 'ala an yarkibahu bi sur'atin marratan thaniyah? Bukankah orang yang pertama kali menciptakan barang tersebut ketika sudah terpecah-pecah, ya, copot-copot tadi, bukankah lebih mudah bagi dia untuk membuat lagi, mengembalikan lagi? Karena dia sudah ingat, karena sudah pernah membuat lebih awal. Kalau jawabnya, tentu iya. Ini akan lebih mudah bagi dia untuk mengembalikan barang-barang. Ya, coba anak-anak kecil saja yang biasa merangkai, ya, membuat barang-barang itu apa istilahnya? Susunan-susunan itu ya, ditempel-tempel. Awalnya susah, setelah itu dibuat lagi, dipecah, dia apa? Copot-copot. Kemudian suruh buat lagi, mudah bagi dia, kan sudah hafal. Kalau dari anda wa'arofa, karena dia sudah tahu. Wa'arofa makana kulli adatin wa makanin kulli isma. Karena dia sudah tahu mana tepatnya, ya umurnya di mana, pakunya di mana, kemudian alatnya ini menghadap ke mana. Dia sudah apa? Fal muhandis alladhi yaqbalu bil awwal sahlan alayhi an yu'idahu wa yunaddifahu min jadid. Seorang muhandis, insinyur, ya, ketika dia mampu membuat awal, ya, contoh sepeda motor, dia terkip, dia apa? Susun nih, ada besi, ada mur, ada semua yang kesusun, ya, kemudian dicopotin semua. Setelah itu dia kembalikan lagi lebih mudah bagi dia, karena saya sudah hafal. Hada minnahiyatul akhli, ini secara akal manusia. Alladzi bada'a syaitanu 'ala ilahiyatihi min babi aula, bahwa yang mampu membuat pertama kali maka akan lebih mudah baginya untuk mengulangi lagi dalam membuat yang kedua. Wa li hadza qala wa daraba lana mathalan wa nasiya Allah. Dia lupa orang-orang kafir bahwa Allah yang menciptakan dia pertama kali. Ya. Qala nasiya anna Allah khalaqahu min al-'adam. Mereka lupa bahwa Allah yang menciptakan mereka yang sebelumnya tidak ada. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur tersebut? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra wa huwa bi kulli khalqin 'alim. Katakan kepada mereka bahwa yang menghidupkan tadi adalah yang pertama kali menciptakan atau yang membuat. Wa huwa bi kulli khalqin 'alim. Dan dialah Allah, ya, Maha mengetahui atas makhluknya. Allah yang menciptakan sebelumnya tidak ada, kemudian tumbuh, ya, kemudian jadi manusia, kemudian dia meninggal, dikubur, tulangnya jadi tanah, ya, kecuali satu tulang. Itu tulang apa? Tulang apa namanya? Salbun, apa namanya? Tulang ekor, ya, bahasa kita. Kalau pun yuhyihi alladhi ansha'aha awwal marra, katakan Allah yang menciptakan pertama kali, maka dialah Allah yang akan menghidupkan kembali. Falladhi qadara 'ala al-bada'i qadirun 'ala al-i'adah min babi awla. Maka yang mampu, ya, untuk menciptakan pertama kali, maka lebih mampu untuk membuat atau menciptakan yang kedua kali. Wa hadha fi nadhril uqul, ini secara akal manusia. Wa illa Allah Jalla wa'ala la ya'tisuhu syaih. Itu secara akal. Akan tapi kita yakin bahwa Allah tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Semua apa yang Allah inginkan terjadi, apa yang Allah kehendaki terjadi, dan Allah mampu. Tidak ada, ya, sedikitpun apapun yang bisa menghalangi perbuatan Allah dan melemahkan perbuatan Allah. Walakin hadza min babi ifhami ha'ula. Akan tapi kita katakan secara akal tadi, ini sebagai ifham, sebagai raddul, sebagai bantahan untuk orang-orang kafir yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan manusia diciptakan kembali oleh Allah. Qala wa kadzalika Allah jalla wa ala ihtajja bi annahu yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang berhujjah bahwa dialah Allah yang menghidupkan bumi. Ba'da mawtiha, yang sebelumnya bumi ini ya mati, apa ya, gersang, ya kering, tidak ada apa-apa. Fa anta tamurru 'ala al-ardi hamidatan laysa fiha syai'. Ya, kata Syekh, engkau berjalan di atas bumi yang bumi itu mayit. Bumi itu mati, tidak ada tumbuhan apapun, tidak ada pohon apapun. Jarda baydha laysa fiha ayyu 'udin aw ayyu waraq. Kau berjalan di atas muka bumi yang kering, tidak ada tumbuhan. Ya, tidak ada apa-apa, jarda gundul. Apa namanya? Gersang. Enggak ada satu pun pohon. Jarda gundul. Baydha putih, artinya bersih, tidak ada rumput pun. Laysa fiha 'udun aw ayyu waraq. Tidak ada pohon, tidak ada kayu, tidak ada daun apapun. Fayanzilu 'alaiha al-ghayth, maka turunlah air hujan. Allah turunkan air hujan. Thumma tarbu wa tantafi'u tabaqatuha. Ketika Allah turunkan hujan di atas bumi ini, ya, menyirami bumi, menyirami tanah ini, maka mulailah tumbuh. Mulailah apa namanya? Berkembang tanah. dan kering ketika disiram oleh air mulai agak mengembang. Kala tsumma tatafattar 'anil nabat. Kemudian mulai apa tanahnya bisa memproduksi. Ya, yang tadinya kering disiram hujan oleh Allah kemudian mulai lembut, mulai berkembang. Kala tsumma tatafattar 'anil nabat. Mulai dia memproduksi tumbuhan. Tsumma ba'da fatra. Ya, karena tanah sudah menjadi subur setelah dihujani oleh Allah, maka tumbuhlah beberapa tumbuhan. Tsumma ba'da fatra wajiza tusbih rawdah khadra fiha min anwa'in nabatat was-suhur wath-thimar. Setelah itu tumbuh pepohonan, maka jadilah tanah itu subur, hijau, rawdah khadra. Jadilah hijau, taman-taman yang hijau. Di sana ada tanaman-tanaman berbagai macam, pepohonan, tumbuhan, ada zuhur, ada bunga-bunga, ada buah-buah yang dihasilkan di sana. Yang tadinya apa? Tanah gersang, tanah yang kosong, tidak ada satu tanaman pun. Kemudian Allah menghidupkan, dengan Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan, ya, tumbuh-tumbuhan. Wa kanat fil awwal jardaniya bisa. Pada awalnya tanah itu adalah tanah yang gundul, tanah yang kering. Man alladhi a'adaha wa ahyaha? Siapa yang menghidupkan tanah tersebut? Alladhi qadara 'ala ihya'il ardh qadirun 'ala ihya'il ajsam. Maka yang mampu menghidupkan tanah yang mati tadi, maka dia pasti mampu untuk menghidupkan, ya, apa? Tubuh dan jasad manusia yang sudah menjadi tanah tadi. Wa min ayatihi annaka tarul arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladhi ahyaaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli shay'in qadir. Kata Allah, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, annaka tarul arda khashi'ah, engkau melihat tanah itu kering. Ya, khashi'ah, kering, tidak ada pepohonan. Fa idza anzalna 'alayha al-ma'a, kemudian Allah turunkan ke bumi, ke tanah tersebut, hujan. Ihtazzat wa rabat, maka bergeraklah tanah yang tadinya kering, bergerak menjadi apa? Berkembang tanahnya. Ya, seperti tanah kering kalau kita siram ada kembang, ya, mulai berkembang. Wa rabat, kemudian tumbuhlah dari sana tumbuh-tumbuhan, tanaman. Innalladzi ahyaaha la muhyil mauta, sesungguhnya Rabb Allah, ya, yang menghidupkan dan tersebut, dia juga akan menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal. Innahu 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dia Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Alladzi yuhyil arda ba'da mautiha qadirun 'ala ihya'i al-amwat ba'da mautihi wa i'adatihi kama kanu. Kata Syekh, yang menghidupkan tanah yang sebelumnya mati kering mampu untuk menghidupkan mayat-mayat yang sudah menjadi tanah, mampu untuk mengembalikan mereka seperti semula. Fahadha min adillatil ba'fi. Inilah dalil akan bangkitnya hari kiamat dan manusia dibangkitkan kembali oleh Allah. Ihya'ul ardh ba'da qada'i min ba'da mautih bin nabat. Allah menghidupkan tanah-tanah, ya, yang sebelumnya telah kering dan mati, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Begitu juga Allah menghidupkan kembali manusia yang sudah menjadi tanah. Tsumma hadhihi al-habatu yabisa idza saqaha Allahu bil ma' infarajat 'an wuruqin wa 'an waraqin wa 'an siqan. Kemudian biji, ya, biji yang kering kalau disiram oleh Allah dengan air hujan, maka biji tersebut akan terbuka, ya, biji tersebut akan mulai membelah, terbuka dari kulitnya, mulai membelah, kemudian mulai tumbuh karena siraman tersebut. Tsumma bin nihayah yaqulu laha sanabil wa tuthbir. Kemudian setelah dia tumbuh, ya, memekar, tumbuh, maka di situ akan ada sanabil, akan ada cabang-cabangnya, ranting-rantingnya. Wa tuthmir, setelah itu akan mengeluarkan apa? Buah-buahan. Wa hiya bil awwal habatun yabisa akhrajallahu min hadzal nabat al-ajib. Padahal awalnya hanya sebuah biji, bibit benih, ya, yang kering. Kemudian Allah keluarkan dari situ tumbuhan-tumbuhan, yang tumbuhan itu menakjubkan. Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta? Tidakkah yang demikian itu mampu untuk menghidupkan kembali yang sudah meninggal? Ini kita diajak berpikir ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa nutfatu mithlu al-qadar. Apa nutfah? Ya, sperma. Ya, air mani mithlu al-qadar seperti apa? Badra, biji atau bibit atau benih. Nutfatu minal ma yakhliqu fiha ma ar-rajul wa ma al-mar'ah. Sperma ya air mani tercampur antara air mani laki dengan air mani wanita. Thumma tatahawwal ila 'alaqah ay ila dam. Ketika sudah mencampur ya, tercampur antara mani lelaki dan perempuan, maka berubah menjadi alaqah, berubah menjadi darah. Thumma yatahawwal damu ila mughah ay qit'at al-lahm. Setelah sudah menjadi darah, berubah menjadi mughah, berubah menjadi segumpal daging. Thumma yatahawwal damu ila a'dha' wa 'uruq wa sam' wa basar wa hawas. Kemudian setelah itu yang sudah berubah menjadi segumpal daging, maka berubah menjadi anggota tubuh manusia, berkembang. Ya, adanya urat, adanya pendengaran, adanya penglihatan, adanya hawas, hissi, ada rasa, mulai merasa. Thumma tunfakhu fihi ruh, thumma yahya. Kemudian ditiupkan kepadanya ruh, dan kemudian dihidupkan oleh Allah. Jadi ini awal mulanya dari apa? Nutfah, air mani. Kemudian Allah jadikan, jadilah kita. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah ya, dia pertama kali adalah mani yumna yang ditumpahkan ke rahim wanita. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian setelah itu berubah menjadi darah. Maka Allah sempurnakan ciptaannya. Faja'ala minhu zawjayni dzakara wa unsa. Maka Allah jadikan dari itu pasangan-pasangan lelaki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta? Tidakkah ya, yang demikian itu Allah mampu untuk menghidupkan yang sudah meninggal? Kalau Allah mampu ya menciptakan mulai dari apa? Perkembangan manusia dari nutfah sampai menjadi manusia, maka Allah juga mampu untuk menghidupkan yang sudah meninggal. Falladhi qadara 'ala tahwil hadhihi an-nutfah min al-ma'i al-amshaj, ya'ni al-muqtarat min ma'i al-dhakari wa ma'i al-untha ila insan. Yang mampu merubah menjadikan sperma yang tercampur antara lelaki dan perempuan bisa menjadi manusia, hadza alladhi khalaqa hadza al-insan min hadza al-ma' wa ansha'ahu qadirun 'ala ihya'i ba'da mawti. Maka yang mampu menciptakan manusia dari air tersebut, maka Allah mampu untuk menghidupkan kembali setelah meninggal. Wa idza kanu yaqulun innahu yudhi'u bil ardi wa yatafadda. Sesungguhnya manusia sudah habis dimakan bumi. Sudah habis, sudah menjadi bumi. Allahu jalla wa ala yaqul qad 'alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa 'indana kitabun habib. Allah katakan sungguh kami telah mengetahui bahwa bumi itu akan memakan ya daging dan tulang manusia. Ya, akan berubah menjadi tanah. Jasad-jasad mereka. Wa 'indana kitabun habib. Dan di sisi kamilah sudah tercatat itu semuanya. Fatura alladhi tahawwala min hadzal insan yu'adu lahman wa daman wa 'idaman kama. Maka tanah ya yang awalnya manusia dikubur berubah menjadi tanah, yu'ad akan dikembalikan oleh Allah lahman, dikembalikan dagingnya. Daman darahnya kembali. Wa 'idaman kama, dan kembali tulang-tulangnya sebagaimana awal dia menjadi manusia. Hadza يرفع يعاد ويتكون كما كان ولا يضيق منه شيء. Tulang yang sudah hancur kembali diciptakan oleh Allah dan tidak ada yang bisa mengurangi sedikitpun. Ya, ketika sudah jadi tanah nanti dibangkitkan, ya mungkin, mungkinkah akan berkurang tangan yang satu, kaki yang satu? Tidak mungkin. Semua kembali kami kan seperti semula. Hatta walau hadiya kullu wasaratu rabbak faulaka syai'un la yafna. Jadi kalau sudah hancur-hancur, ya habis jadi tanah, semua akan kembali dan tidak ada yang tersisa, maka akan dikembalikan oleh Allah kecuali ada gunaka syai'na, ada satu tulang yang tidak bisa hancur, yang tidak bisa ya termakan oleh tanah, tidak bisa berubah menjadi tanah. Wa huwa 'adamatan yasira, tulang yang kecil. Wa hiya azbud dana, yaitu tulang ekor tadi. La tabna wa minha yurkabu khalqul insan. Dia tidak akan hancur. Dia tidak akan menjadi tanah. Dari situlah manusia diciptakan oleh Allah. Dari tulang ajbu dzahab, tulang ekor tadi. Tsumma aidan law lam yakun hunaka ba'd. Tadi sudah Syekh mencontohkan mulai dari tumbuhan, kemudian contohkan juga apa? Dengan contoh mulai dari nutfah tadi, kata beliau, ثم أيضا لو لم يكن هناك بعث وحساب وجزاء لازم العبد في حق الله جل وعلا. Coba kalau seandainya tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hisab, tidak ada jaza, hari pembalasan, niscaya ini merupakan perkara yang sia-sia. Kenapa Allah menciptakan? Sia-sia ciptaan Allah kalau nanti tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari yang penghisaban. Kalau anda yang rukun khalqalin fana faqat, berarti Allah menciptakan manusia ya untuk fana, setelah itu hancur sudah, habis selesai masalah. Begitu saja tidak. Walaysa lihayati wa amali natija, kalau tidak ada kebangkitan, berarti kehidupan dan amal mereka tidak ada hasilnya. Untuk apa mereka beramal? Untuk apa mereka hidup kalau tidak ada hari kebangkitan? Khalaqahum wa awjadahum wa a'tadna bihim wa hum ya'malun. Allah menciptakan manusia, Allah mengadakan sebelumnya mereka tidak ada, Allah memberikan rezeki kepada mereka dan mereka beramal. Ada yang beramal saleh, ada yang beramal kekufuran. Qala fa minhum man ya'mal a'malan salihah. Ada sebagian manusia yang beramal amal saleh, wa yamutu wa la yanal min jazaiha syai'an. Kemudian ketika dia meninggal tidak mendapatkan balasan kebaikan sedikit pun. Wa minhum man ya'mal a'malan qabiha wa ma'asi wa kufran wa ilhadan. Kemudian sebagian manusia mereka beramal amal kemaksiatan, kekufuran. Wa yamutu wa la yanal min jazaiha syai'an. Kemudian ketika meninggal tidak ada balasan untuk mereka. Hal yantahi 'inda hadha? Apakah cukup demikian saja manusia hidup, meninggal selesai urusan? La, kata Syekh, al-jawabulah, tidak demikian. Li'anna hadha fihi ta'lam fi 'adlillah jalla wa'ala. Orang yang meyakini bahwa kehidupan kalau dia mati selesai, tidak ada kebangkitan, tidak ada pembalasan, maka ini telah menuduh kepada keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia menuduh bahwa Allah zalim. Allah perintahkan manusia beramal, kemudian Allah tidak kasih balasan. Ini menuduh keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, apa naj'alul muslimin agar mujlimin? Malakum fi fatahumun. Apakah kami menjadikan manusia, orang-orang Islam, seperti orang-orang mujlim, para penjahat, orang-orang kafir? Malakum fi fatahumun. Bagaimana kalian bisa menghukumi dan memutuskan demikian? Tidak sama sekali. Kalau begitu apa bedanya kafir dan mukmin? Kalau seandainya tidak ada kebangkitan, semua sudah tidak ada bagian balasan. Tidak. Allah membedakan, Allah menciptakan manusia, Allah perintahkan mereka, dan nantinya yang muslim, mukmin mendapatkan balasan atas amal solehnya, yang fasik, kafir akan mendapatkan balasan sesuai dengan kekufuran dan kefasikannya. Qala Allahu la yaj'alul muslimina kal mujrimina kullih. Yamkuluhum yamkulun, wa la yanaluna min jazai a'malihim syai'an. Allah tidak menjadikan orang-orang Islam seperti orang-orang jahat, orang-orang kafir. Semuanya meninggal, kemudian tidak mendapatkan balasan sedikit pun dari amal mereka. Tiga. Wama khalaqna as-samaa'a wal arda wama bainahuma ba'ila. Allah menyebutkan itu. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di langit dan bumi ini ba'ila. Ya, ciptaan Allah ini bukan perkara yang batil. Bukan tidak ada tujuan, bukan perkara yang sia-sia. Tidak. Dzalika dzannul ladzina kafaru, itulah sangkaan orang-orang kafir. Bahwa Allah menciptakan manusia sudah selesai. Meninggal ya sudah, tidak ada urusan lagi. Ini sangkaan orang-orang kafir. Fawailul ladzina kafaru minan nar. Allah mengancam dan celakalah bagi orang-orang kafir. Allah ancam dengan neraka. Am naj'al alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati kal-mufsidiina fil ardh? Am naj'al al-muttaqiina kal-fujjaar? Apakah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh seperti orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Orang-orang kafir yang membuat kerusakan di muka bumi? Tentu tidak. Am naj'al al-muttaqiina kal-fujjaar? Apakah kami menjadikan orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang jahat, orang-orang zalim? Tentu tidak. Semua akan ada balasannya. Fala yakunu fihi ba'dun wa jazaa' la jazaa' lil muhsinin 'ala ihsani wa lil musii' 'ala isaati hadha min babil 'adab. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada hari kiamat, tidak ada manusia dihidupkan lagi, maka ini perkara yang sia-sia. Karena orang yang beramal saleh berhak mendapatkan balasan kebaikan. Orang yang berbuat jahat, orang kafir berhak mendapatkan balasan atas kekufurannya. Allah yakhluqu khalqan wa yadhuqu wa la yasiru lahu natijah. Allah menciptakan manusia kemudian tidak diberi hasil. Ini tidak mungkin. Wa ya'maluna a'malan sayyi'atan aw salihatan wa la yakunu laha thamara wa la natijah. Hadha min babi al-'abra. Tidak mungkin. Ini adalah perkara yang sia-sia. Wa hadha min babi al-dha'fi fi 'adalati Allah jalla wa 'ala. Karena ini berarti menuduh akan keadilan Allah. Orang yang berbuat saleh, beramal saleh, Allah beri pahala, Allah beri balasan, Allah beri surga, berarti menunjukkan keadilan Allah. Orang yang kufur, fasik, ya, zindik, munafik di dunia, Allah beri balasan dengan neraka. Ini berupa keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abada wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka? Apakah kalian menyangka oleh orang-orang kafir bahwa kami menciptakan kalian sia-sia, tanpa tujuan, tanpa balasan, kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami nanti? Fata'alallahul malikul haq, maha suci Allah. Tidak mungkin demikian. Ya, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia Allah. Dan dialah pemilik arsy yang mulia. Tidak mungkin Allah membiarkan manusia tanpa ada balasan dan ibadah. Ta'ala Allah an dzalika an yakuna khalaqa hadzal khalq wa yatrukuhum yamutuna wa la yasiru lahum natijah wa la yatamayyaz al mu'min min al kafir. Ini tidak mungkin. Maha suci Allah. Allah menciptakan kemudian Allah membiarkan. Allah menciptakan kemudian ketika mereka meninggal Allah tidak memberikan balasan. Allah tidak mungkin menyamakan antara mukmin dengan kafir. Jangankan mukmin dengan kafir. Orang bodoh dengan orang alim saja dibedakan oleh Allah. Apa kata Allah? Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun? Katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu berbeda. Apalagi orang yang beriman dengan orang kafir. Ya. Qala wa yaqulu al-mu'min mughayyiqan 'alayhi fi hadhihi ad-dunya wa la yanalu min jazaa'i shay'an hal hadha yalzam al-mut'am fi 'adalati Allahi 'azza wa jalla wa yalzam annahu khalaqa al-khalqa 'abadan la natijata li'amalihi. Maka tidak mungkin seorang mukmin sudah capek selama hidupnya dia beramal saleh, selama hidupnya dia taat kepada Allah, menjauhi kemungkaran, menjauhi kemaksiatan, kemudian kita telah meninggal dia tidak mendapatkan balasan. Ini tidak mungkin. Ini adalah kesalahan terhadap hikmah Allah dan keadilan Allah. Fahada min adillatil ba'di dakarahu Allah fil Qur'an al-Karim fi mawadhi' mutaaddidah. Dan inilah di antara dalil-dalil akan adanya hari kebangkitan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an di banyak ayatnya. Fal iman bil ba'di rukun min arkanil iman sittah. Takarrara tasdiqu fil Qur'anil Karim. Maka beriman kepada hari kebangkitan adalah salah satu dari rukun iman yang benar. Dan ini berulang-ulang Allah sebutkan di dalam banyak ayatnya di dalam Al-Qur'an. Maka Syekh rahimahullah menyebutkan bahwa akidah beliau adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa beliau meyakini dengan apa saja yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kematian. Ya, setelah kematian. Baik itu perkara-perkara alam kubur yang nanti akan kita baca, atau perkara-perkara yang itu adalah berhubungan dengan hari akhir. Mulai dari kebangkitan, kemudian hisab, jaza, mahsyar, dan lain sebagainya. Kemudian kata beliau rahimahullah, فَأُمِنُ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِ. Dan aku meyakini akan fitnah kubur dan nikmat kubur. Ini keyakinan beliau rahimahullah, keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan ini keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan ini berbeda dengan keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Keyakinan mereka yang mengingkari adanya azab kubur. Yaqulu Syekh rahimahullah, وَأَعْتَقِدُ مَا تَوَاتَرَتْ بِهِ الْأَدِلَّةِ مِنْ اِخْتِبَارِ الْمَيِّتِ بِالسُّؤَالِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِ. Asy-Syaikh di sini, beliau mengatakan, dan aku meyakini tentang khabar yang mutawatir, dalil-dalil yang mutawatir, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW, dan dalil-dalil tentang azab dan naik kubur. Ya, ini dalil-dalil yang mutawatir, dalil yang semuanya sahih, ya, mutawatir, yang ini diriwayatkan oleh jam'un an jam'in, yang diriwayatkan oleh banyak rawi dari rawi yang sangat banyak dari rawi yang sangat banyak. Jadi perkara yang tidak bisa diingkari lagi. Sebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar, sebutkan oleh ulama-ulama ahli hadis yang lainnya tentang hadis dari masalah fitnah kubur, yaitu soal malakat di alam kubur. Ini adalah perkara yang mutawatir. Kemudian kata beliau, وَأَعْتَقِدُ مَا تَوَاتَرَ بِهِ الْأَدِلَّةِ مِنْ اِخْتِبَارِ الْمَيِّتِ بِالسُّؤَالِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِ. Dan aku meyakini dalil-dalil yang mutawatir tentang adanya ujian, fitnah, soal, ya, kepada para mayit yang sudah dikubur, tentang apa? Tiga pertanyaan. Man rabbuk, man nabiyyuk, wa ma dinuk. Dan aku meyakini tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur. Wa hadza awwalu ma yakunu fil yaumil akhir. Dan inilah, ya, pertama kali, ya, pada hari akhir. Maksudnya hari akhir bagi mereka yang sudah dikubur. Qala in wudi'a al-mayyitu fi qabri. Ketika mayit sudah diletakkan di kuburannya, wa turiya min dafni, dan selesai dikuburkan, wa tawalla 'anhu musayyi'un, dan sudah pada kembali orang-orang yang menghantarkan ke kuburannya tadi. Qala wa innahu la yasma'u qara'i 'ali. Maka si mayit ini akan mendengar suara apa? Suara sandal, suara sandal orang-orang yang kembali pulang dari menghantarkan jenazahnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga yang akan mengikuti mayit. Yang pertama apa? Ahluhu wa maluhu. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Tiga yang akan mengikuti mayit ke penguburannya. Yang pertama keluarga ikut menyertai. Yang kedua harta, ya, hartanya ikut. Sebagian ulama menyebutkan harta di sini adalah budak-budaknya, karena budak di harta, mereka juga akan ikut menghantarkan. Yang ketiga amalannya. Kata Nabi, maka yang kedua akan balik. Ahluhu wa maluhu akan balik pulang. Wa yabqa ma'ahu amalu. Dan tersisa satu yang akan menemani dia di alam kuburnya, yaitu amalannya. Kalau sekarang beredar video-video apa? Sebagian orang meninggal ditemani apa? Sepeda motornya. Pernah lihat? sepeda motor di bawah kuburan, beras di bawah kuburan, sekel TV di bawah kuburan, menemani malam pertama di kuburan. Oh, mustahil. Ini orang-orang kafir seperti itu. Qala wa innahu la yasma' qara'a ni'amihi ya'tihi malakan wa yaqudan fa yu'idan fa tu'adu ruha fa tu'adu ruhu fi jasadi. Maka ketika orang-orang sudah balik pulang, datangnya dua malaikat dan mereka yu'idan, mereka mendudukkan si mayat dan didudukkan. Jangan pikir bagaimana mayat sudah ditekan oleh bumi kok didudukkan, di mana duduknya? Tidak bisa, tidak bisa secara akal, karena ini perkara dhaif. Wajiban kita yang mengimani. Bagaimana malaikat bisa turun ke sana? Tidak boleh. Ya, malaikat kan besar jasadnya. Bagaimana bisa mendatangi dan masuk di alam kuburnya? Ini tidak bisa diukur secara akal. Maka didudukkan oleh dua malaikat tadi dan dikembalikan roh ke jasadnya. Tapi wajah hayat barzakhiyah, laisa mithla hayatihi di dunia. Si mayit hidup dalam kehidupan barzah, bukan seperti kehidupan dunia. Bal hiya hayatun barzakhiyah la ya'lamuha illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan barzah ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Fa yas'alan, maka dua malaikat akan bertanya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk? Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Fal mu'min yaqul rabbi Allah wa dinul Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang mukmin, beriman. Ya, beriman. Sebagian ulama katakan, apakah semua yang meninggal akan ditanyai oleh dua malaikat? Sebagian katakanlah yang ditanya hanya mukmin dan munafik. Sebagian mengatakan semua mukmin, munafik, bahkan kafir sekalipun akan ditanya oleh dua malaikat. Jadi pendapat yang rajih bahwa mukmin, munafik, kafir semua akan ditanya oleh siapa? Malaikat. Qala li'annahu mata 'ala al-iman fa yub'atsu 'alayhi. Ketika seorang mukmin bisa menjawab tiga pertanyaan tadi, ya, maka dia akan selamat. Karena dia meninggal di atas keimanan, maka dia dibangkitkan dalam keadaan beriman dan dia akan diberi ya takdir keteguhan oleh Allah untuk bisa menjawab. Yuzabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhibbullahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, yaitu bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baik itu ketika dia hidup dia qawli tsabit dengan membaca la ilaha illallah dan meninggal di atas la ilaha illallah. Kemudian di alam kubur dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kemudian di akhirat dia bisa selamat. Wa yudhibbullahu adh-dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alu Allahu ma yasha, dan Allah berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Fa idza ajaba bi hadhihi ijabah nada munadin. Ketika seorang mukmin bisa menjawab pertanyaan malaikat, datanglah ada yang menyeru dan memanggil. Amsada fa'abdi fa'afrisuhu minal jannah waftahu lahu baban lal jannah. Sungguh benar jawaban hamba ini, maka hamparkanlah hamparan dari surga dan bukalah baginya pintu mengarah ke surga. Ya, kemudian kuburannya wa yuwassa lahu fi qabri mada madda basara hatta yara manzilahu fil jannah. Kemudian kuburan diluaskan oleh Allah, ya, kemudian sepanjang mata memandang sampai-sampai dia melihat di mana posisi dia, tempat dia di surga nanti. Ini orang-orang beriman yang diberi keteguhan oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Wa ya'ti min ruhiha wa tibiha. Kemudian berhembuslah harum bau surga tersebut. Wa yusbih qabruhu rawdatan min riyadil jannah. Maka jadilah kuburan dia sebagai taman-taman surga. Wa yaqul ya rab aqimis sa'ah hatta a'uda ila ahli wa mali. Saking tidak sabarnya si mukmin ini, maka dia katakan, ya Allah, segerakan bangkit hari kiamat. Aku ingin kembali kepada keluargaku dan kepada harta. Ya, saking tidak sabarnya melihat kenikmatan surga. Ya, ini berbeda nanti dengan siapa? Orang kafir dan munafik. Ya, karena dia melihat bagaimana kejamnya api neraka, kerasnya api neraka. Baik. Ya, ini insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Dan inilah keyakinan beliau rahimahullah sebagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu meyakini apa saja yang akan terjadi setelah kematian, dan termasuk meyakini adanya azab kubur dan nikmat kubur. Dan ini adalah ijma' Ahlussunnah wal Jamaah, karena hadis-hadisnya dalil-dalilnya mutawatir. Bahkan Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah, وَلَا يُخَارِفُ بِهَذَا إِلَّا أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَىٰ. Tidak ada yang menyelisihi tentang mutawatirnya dalil-dalil adab kubur kecuali ahlul bid'ah dan para pengikut hawa nafsu. Ya, inilah yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi sebab bagi kita untuk mengingat akan kematian. Karena ada mengingat kubur, mengingat apa namanya naib dan adab kubur, mengingatkan kita kepada kematian. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.